Ya, ini freestyle gagal SNMPTN. Untuk para teman-teman, jangan mengesel. Dengarkan lagu ini. Lagu yang tidak punya adlibs, jadi jelas tidak. Esther! Oh yeah, oh boy, this shit banging. Tak punya otak, tapi pengen masuk gue. Malas belajar, pegang handphone tiap hari. Giliran nanti, masa depan terbelakang. Kemarin marah, dan jika salah kentuan. Tapi gak apa-apa, jika nanti gak kuliah. Paling lama 2 tahun, atau paling 5. Aku pasti mati, dan gak tinggalkan dunia. Mumpung lagi trend, yang namanya masih muda. Gosa banyak gaya kali. Malas belajar, ku sering ngemel tiap hari. Kata PVT, dia pengen masuk ke USU. Makanya belajar dong, banyak baca buku. Tapi gak apa-apa, jika nanti gak kuliah. Antara nganggur, jadi pejuang rupiah. Aku pasti mati, akan tinggalkan dunia. Mumpung lagi tren, yang namanya mati muda. Bentar-bentar. Kali ini, gua pakai adlib sih. Gini aja gitu soalnya. Ya kan. Yaudah sih gitu doang. Lanjut. Rapotku ditahan sama guru. Apa lu pikir ini semua lucu? Saat kalian tertawa di belakangku. Terakhir kali aku pukul 21. Ku lewat ke dituak, dilempar pakai batu. Kalau lu yang ngomong, gue yang jadi malu. Maksud lu apa, kok jadi ngomong gitu? Katanya teman, kok malah buka kartu? Lu sama dia, lu cuman jadi babu ya. Udah dibilang, napa keras kepala kali. Syukur diajak, lu malah bilang lain kali. Lain kali lu kagak usah diajak lagi. Buat apa juga gue jadi main sama banci. Mending di rumah lu tidur ngocok sampai pagi. Gak punya otak, tapi